رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع كل شيء صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صادقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيح رواه البخاري في صحيحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا ربك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع العظيم لما نجيك أجر الله سبحانه وتعالى يا محاله محبا وشأتك للأبد سبحانه وقت الزمن محاماً ciptakan kehidupan dan maha melimpahkan anugerah tiada berhenti dan rahmatnya dan anugerah yang tiada pernah terputus berjuta-juta kenikmatan bagaikan rantai yang terus menyambung kepada segenap kehidupan hambanya. Kenikmatan hidup, kenikmatan bergerak, kenikmatan diam, kenikmatan melihat dan lain sebagainya dari berupa kenikmatan yang terus mengalir di muka bumi bagaikan rantai-rantai kasih sayang ilahi yang langsung bersambung kepada segenap hamba-hambanya dan itu merupakan seruan dan merupakan isyarat dan merupakan panggilan juga dari Allah agar kita menerima cinta, menerima kasih sayang dan kelembutan ilahi sebagaimana firman-Nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku ini maha dekat, ini qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu menjawab seruan hamba-hambaku ketika hambaku menyeruku, hadirin hadirat kalimat ini qarib, sungguh aku ini maha dekat, karena memang selalu melimpahkan kenikmatan kepada hamba dan anugerah lebih daripada segenap hamba satu sama lain. Dia adalah seorang kekasih melebihi pemberian Allah kepada kekasihnya. Dia antara makhluk satu dengan lainnya. Namun Allah Maha Raja alam semesta terus memberi dan menganugerahi hamba-hambanya dan itu adalah bukti yang terjelas atas makna kalimat sungguh aku maha dekat. Karena memang tidak ada yang lebih dekat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kedekatan tentunya bukan kedekatan jarak dan kedekatan yang bisa dibatasi dengan jarak. Tapi kedekatan adalah kelembutan kasih sayangnya yang terang kasih sayang hamba satu sama lain, yang inilah maksudnya bagi diri paling cepat memaafkan segenap kesalahan, paling cepat menjawab taubat dan penyesalan hamba diganti dengan maaf dan limpahan pahala. Illa man taba wa amana wa amala wa amala amilan salihan fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka yang bertaubat, beramal saleh dan beriman, Allah ganti seluruh dosa-dosa mereka dengan pahala. Inilah yang maha baik dan tiada kasih sayang melebihi ini. Kalau seandainya kita punya orang yang bersalah pada kita, berbuat jahat pada kita, belum tentu kita maafkan. Kalau kita maafkan pun, apa iya kita akan memberi sekedar kesalahannya itu dibalik dengan anugerah dan pemberian? Itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Badalallahu sayyi'atuhum hasanatan, Allah ganti dosa-dosa mereka diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa dosanya diganti dengan pahala karena mau mendekat kepada Allah. Semoga seluruh jiwaku dan jiwa kalian setiap waktu dan saat bercahaya dengan cahaya keinginan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hidup pengampunan dan anugerahnya dunia dan akhirat lahiran rawatina selalu berlimpah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana keadaan kematian. Ketika seseorang telah wafat, jika ia jenazah orang yang baik, jika ia orang yang baik, maka jika jenazahnya diangkat, diusung di atas leher para orang-orang yang mengangkatnya, maksudnya di punggung mereka, maka di saat itu berkatalah ruhnya, "Tadimuni, tadimuni, percepat aku ke kuburku, percepat, percepat, percepat, karena dia tahu ia akan sampai pada kebahagiaan yang kekal, ia akan sampai kepada keluhuran, ia tak akan menemui lagi fitnah dan kesusahan, ia tak akan menemui lagi musibah dan masalah, selesai sudah, tadimuni, tadimuni, percepat, percepat kalian untuk menguburkanku." Tidak khair dari kalau bukan orang yang salah, orang yang banyak berbuat jahat di muka bumi, maka ruhnya berseru, "Ya wa ilaha aina yadhhabun biha," mau dibawa kemana jenazahku ini, akan dibawa kemana oleh mereka tubuhku ini, betapa meruginya dia, celakalah aku, celakalah tubuhku yang penuh dengan kesalahan ini, akan dibawa kemana tubuh itu karena akan dimintai pertanggungan jawab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, suara itu didengar oleh seluruh apa-apa yang ada di alam ini kecuali manusia, la usami abu sa'id. Kalau manusia mendengarnya, ia akan insan ataupun wafat dari takutnya mendengar suara daripada ruh orang yang wafat. Hadirin hadirat, dari hadis ini kita memahami dan sedikit memecah bahwa ia adalah terjadi sesuatu yang sering muncul pertanyaan kepada saya, apakah ia orang yang sudah wafat itu bisa menghantui? Tidak bisa, kecuali kalau para salihin, kalau orang-orang saleh, orang baik, maka bisa saja ia mengunjungi keluarganya, kerabatnya untuk menyampaikan wasiat, bukan menghantui. Kalau menghantui tidak bisa, orang yang sudah wafat itu jika ia banyak dosa, ia di penjara harus menebus dosa-dosanya. Kalau seandainya ia orang yang baik, ia diistirahatkan. Hadirin hadirat, jadi yang menghantui itu adalah makhluk baik yang disebut jin atau dari kaum syaitan, bukan orang itu. Barangkali berwujud dengan wujud orang itu, nafikan segala hal seperti ini dari pemikiran kalian. Orang yang wafat bisa jadi hantu, ganggu manusia, jangankan mengganggu manusia, ia sibuk dengan dirinya sendiri, tidak sempat mengganggu orang lain. Jika ia berdosa, ia sibuk bertanggung jawab atas dosanya, tidak bisa mengganggu apalagi mendatangi orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan kemudian yang buruk ini adalah suatu saat telah bahwa semua teman kita akan kita tinggalkan, dan di saat itu kita hanya sendiri bersama Allah. Coba kita renungkan, jika seandainya dipastikan pada diri kita, pada dirimu, kau akan pindah ke satu tempat, ke satu hutan belantara yang ada pemiliknya, di situ banyak binatang buasnya, tapi di situ ada juga istana-istana mewah. Apa yang akan kau berbuat? Surat sudah datang padamu, pasti kau akan pindah, tapi waktunya tidak tahu. Bisa saat ini, bisa besok, bisa tahun depan, pasti datang. Apa yang kita perlu? Kita akan pindah ke sana. Di sana itu tidak ada orang yang kita kenal, kecuali hutan belantara. Tapi pemiliknya memberikan istana-istana mewah, tempat yang indah, tempat yang mulia untuk tamu-tamunya. Kalau tidak jadi tamu-tamunya, kita di dalam hutan belantara yang penuh binatang buas, yang belum tentu ada makanan, barangkali ada jurang api, barangkali ada perangkap dan lain sebagainya. Apa yang kita perbuat? Tentunya kita ingin menjadi hubungan dengan sang pemilik tempat tersebut. Agar apa? Agar kita sampai di sana jadi tamunya yang mulia. Lebih-lebih lagi di alam belantara. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita ingin menjalin hubungan dengan Allah, Allah sudah menawarkan jalinan hubungan dengan kita dengan Al-Quranul Karim, dengan tuntunan para Nabi dan Rasul. Allah ingin menjalin hubungan dengan pemilik alamul barzah dan alamul akhirah, sudah menginginkan kita mendekat padanya. Ingin kau jadi tamunya yang mulia di dunia, tamunya yang mulia di alam barzah, alam baka, maksudnya alam kubur, tamunya yang mulia di alam akhirat nanti. Ini sudah ditawarkan pada kita, cuma kita yang terus menolaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terima tawaran kasih sayang ilahi ini. Ingatlah, nanti kita akan pindah ke tempat itu, bukan tempat yang jauh, bagaikan dua ruangan yang terpisah dengan satu pintu. Masing-masing pindah, semuanya akan melewati pintu itu, pindah ke sana. Kalau dia orang yang banyak berbuat jahat, dia seperti orang tadi. Keadaannya hadith yang kita sebut, maka dia berkata, ya Allah, yang harum lihat, membawa kemahan jenazahku itu penuh dengan dosa, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ya orang baik, dia berkata tertimbun, cepat-cepat bawa, cepat kuburkan, aku akan sampai ke tempat kebahagiaan. Hadirin hadirat, di sana keputusan tergantung pada yang ma'afati Allah, mana kita tempatnya. Maka dalam penjara, ada yang masuk penjara di alam kubur, penjara di alam kubur lebih dahsyat dari penjara di alam dunia. Ada yang ditidurkan, ada yang diperjumpakan dengan arwah kerabatnya yang sudah wafat juga. Ada yang diperjumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang kau pilih? Ini pilihan sudah di hadapan kita. A, B, C, D, E. Mana yang kau pilih? Hadirin hadirat, beruntung mereka yang memilih ingin bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini kesalahan, maka jawablah dengan perbuatan, jawablah dengan niat, jawablah dengan penyesalan atas dosa-dosa kita, jawablah dengan membenahi diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini sehari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Mensyarahkan makna hadis ini adalah sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sampai bersuara itu didengar maka akan mati, maka itu adalah cerita jenazah yang berdosa. Kalau jenazah yang saleh, maka orang mendengarnya akan membuatnya tenang. Namun pendapat lain dalam menyebutkan Fathul Bari mengatakan ayat yang menjelaskan pendapat kedua adalah manusia tidak bisa mendengar suara ruh. Kalau mereka mendengar suara ruh, mereka akan kaget dan terguncang ruhnya dan wafat, karena suara ruh jauh lebih tajam daripada suara lisan. Karena suara ruh sudah dipendam atau dijaga atau dijaga disaring oleh getaran pita suara. Kalau seandainya suara ruh yang asli, maka akan membuat manusia. Namun Imam Ibnu Hajar menukil pendapat yang pertama bahwa suara ruh tidak bisa dengar dan jeritan akan berdosa itu bisa membuat manusia ketakutan. Demikian hadirin hadirat, tentunya kita berharap tidak satu pun di antara kita yang hadir ini dalam kehinaan di alam kubur. Semoga kita semua saat jenazah sudah diangkat, saat tubuh kita diusung, kita perlu kita berdekat imun, bercepat segera mendapat kebahagiaan yang dekat. Ajarkan usia kami dalam keberkahan dan kemakmuran dalam hidayah dan kasih sayang ya Allah. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika sebenarnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu Allah sakit usul jenuhnya bersama Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan para sahabat lainnya. Sampai Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan sakit dan tersengal-sengal dikira sudah sakaratul maut. Maka Rasul berkata, alangkah budi, apakah dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir? Maka para sahabat berkata, la ya Rasulullah, belum wafat wahai Rasul. Maka Rasul melihat saat di Ubadah, lalu tidak mengatakan, mengambillah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat melihat Rasulullah mengalirkan air mata, ikut menangis juga. Maka berkata Rasul, ala tasma'u, Inna Allah la yu'adzib bidamil 'ain wa la bihusni al-qalb walakin yu'adzib bihadha aw yarham fa ashara ila lisanihi syarif sallallahu alaihi wasallam inna al-mayyit la yu'adzib bibuka'i ahlihi 'alaihi. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Rasul bersabda, kalian mendengar suara kamisku? Maksudnya Imam Ibnu Hajar dengan Fathul Bari menjelaskan bahwa menangisi jenazah itu yang paling baik. Kalau tidak bisa bertahan, jangan bersuara, cukup meringankan air mata saja. Tapi jika bersuara pun, hal ini bukan hal yang mungkar membuat bayi tersiksa, tidak. Tetapi yang diharapkan adalah niyahah. Ya, itu supaya mencabut rambut dan menjerit-jerit onta-onta lalu menyalahkan takdir, tidak menerima takdir, ini yang disebut nyaha. Namun kita lanjutkan dari itu. Rasul kata Allah Bismillah, kalian dengan suara kami siapa tidak mendengar? Inna Allah la yu'adzib bidamihi. Allah itu Rasul tidak akan marah kalau seandainya kita mengalirkan air mata kesedihan ke saudara kita wafat. Dan juga kesedihan hati tidak akan murka Allah, namanya kekasihnya tinggal orang yang dia cintai, anaknya, suaminya, temannya, tentunya ia menangis dan sedih. Allah tidak marah dengan itu. Walakin tu'adzib bihadha, Rasul berkata, sungguh Allah bisa marahkan ini, menunjuk keridah beliau, awyarham, atau bukan marah, malah mengasihani dan melimpahkan kasih sayang sebab lidah. Pak Syarat ila lisani, sallallahu alaihi wasallam, dia menunjuk lidahnya. Maksudnya apa? Allah bisa murka dengan ucapan kita. Ya. Allah juga bisa menyayangi kita dengan ucapan kita. Demikian pula berjenazah akan menyulitkannya kalau keluarganya terus tidak menerima takdir kematian. Aku tidak rela saudaraku ini mati. Kenapa takdir begini? Kenapa Allah tidak adil? Itu memberatkan jenazah. Karena Allah akan menuntutnya kalau tidak mengajarimu saudara kerabatmu tentang kesabaran. Dan sebaliknya Allah bisa mengasihani jenazah kalau didoakan oleh keluarganya dan kerabatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian innallaha la yu'adzib bidamil 'ain wa la bihusnil qalb wa la yu'adzib bihadha aw yarham. Ingatlah ucapannya, lihatlah Allah itu bisa murka atau melimpahkan kasih sayang karena ucapan kita. Jadi jawab kelanjutannya adalah memperbanyak doa, menambah kasih sayang Allah kepada kita, memperbanyak zikir, menambah kasih sayang Allah kepada kita, dan sebab itu kumpul doa mendoakan jenazah dan lain sebagainya. Sudah jelas hadis ini bisa dianggap sebagai dalil bahwa orang yang di dalam kubur sungguh mendapatkan kasih sayang karena sebab di saat dapat takdir, dapat dia dan lainnya. Dan tentunya dalam seluruh mazhab telah beriktifak semua amal pahala yang dikirimkan kepada yang wafat sampai kepada yang wafat tidak saat yang disebut putus amalnya dan amalnya dia, dia tidak bisa beramal lagi kecuali tiga hal saja, yaitu amal saudara ayahnya, anak yang mendoakannya, dan tasbihmu yang bermanfaat. Habis itu tidak ada lagi, dia tidak bisa beramal. Namun amal orang lain yang dikirimkan tentunya hal itu sampai dan hal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum semua orang melakukan. Bahkan Rasulullah mengirim pahala untuk semua yang hidup yang wafat. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim saat Rasulullah menyembelih kurban, saya berkata Allahumma taqabbal min Muhammad wa min al Muhammad wa min ummat Muhammad. Wahai Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembelihan untuk seluruh umat beliau yang hidup, yang wafat, yang sudah wafat, yang masih hidup, yang belum lahir di masa itu, kebagian dari pahala kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat Sahih Muslim. Hadirin hadirat, dan tadi hadis yang disebutkan innal mayyit yu'adzib bi buka'i ahlihi 'alaih, sungguh mayit itu, orang yang wafat itu disiksa karena tangisan keluarganya atasnya. Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari mensyarahkan makna hadis ini menukil beberapa hadis sahih bahwa yang dimaksud adalah di masa itu orang-orang yang akan wafat itu sudah wasiat bayar. Kalau aku wafat nanti tangisi, ada apa namanya kelompok penangis yang memang selalu tugasnya menangis di mayit. Jadi maksudnya kalau seandainya orang-orang yang tidak baik, maka tentunya barangkali banyak yang tidak menangisi. Maka dibayarlah orang-orang yang menangis ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Makna yang kedua adalah orang yang minta ditangisi jika dia wafat. Nanti kalau aku wafat, kalian harus menangisiku. Maka ini yang disebut Imam Ibn Hajar dua hal. Yang ketiga, orang yang tidak mengajari keluarganya untuk bersabar kalau seandainya ada kematian dari keluarganya. Namun pendapat yang terkuat adalah yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ini bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur adalah orang yang membayar sengaja di masa jahiliyah dulu. Ada kelompok tertentu yang dibayar untuk menangisi. Itu yang membuat mayit tersiksa. Kenapa? Karena sebab perbuatan dia dalam itu menangisi. Jadi jika seseorang menangisi jenazah begitu saja, hal itu terjadi masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah berbuat demikian. Demikian juga para sahabat besar sebagaimana riwayat tadi saat diubah radhiyallahu anhu. Namun karena Rasulullah menjenguknya yang belum wafat, maka saat itu saat diubah sembuh dari sakitnya tidak wafat. Jadi riwayatnya hadirin hadirat dari dalam Sahih Bukhari ketika Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu wa ardhahuma meriwayatkan ayahnya wafat. Di saat ayahku wafat, aku menangisi. Aku menangisi jenazah ayahku yang wafat. Wa nas yanhauni, wa yanhauni nas, orang-orang melarang aku supaya jangan menangis. Jangan menangis keras. Wala yanhauni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, Rasulullah tidak melarangku menangis. Orang sedang menangis sedih, mau dilarang ke hati lagi. Rasul adalah orang yang paling lembut, beliau diam. Namun ketika datang bibiku Fatimah, datang Fatimah binti Asad kepada Rasulullah anha kepada Jabir bin Abdillah, maka dia menangisinya. Lihat cara Rasul untuk mendiamkan orang yang menangis. Rasul tidak menghadir. Keluar jangan menangisi mayit. Beliau tidak berkata begitu. Beliau berkata, "Tabkin alaih, awla tabkin alaih." Indah malah jika malah kuli luhur hadirah waktumu biadnya-biha. Sungguh kau menangisi jenazah ini atau kau tidak tangisi, sungguh malaikat tetap melaunginya sampai dia terus diangkat. Malaikat akan mengantarnya. Lihat jalan Nabi menenangkan orang yang sedang dalam kesedihan. Ditenangkan maksudnya apa? Supaya berhenti tangisnya, supaya terhibur dari kesedihannya. Bukan diharapkan demikian hadirin hadirat. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia berhenti yang menangis Rasul tidak larang, layan hani yang lain larang Rasul diam, layan hani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika bibinya yang datang menangis, Rasul menenangkannya dengan ucapan itu, dan in Allah ta'ala alaih inna malaikata yudhu bi ajli hadhiha hatta rafa'tumu. Demikian riwayat sahih Bukhari. Kau tangis atau tidak, dia sedang dinaungi malaikat terus sampai di antar kuburnya. Jadi demikian indahnya cara dan metode yang sangat luhur dan sempurna dari budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mulia Allah, diriwayatkan dalam sahih Bukhari, tentunya ini beberapa pertanyaan sering muncul tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dhahi yahud ittakhadhu quburan masajid. Allah memurkai orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur para nabi mereka masjid. Ini diriwayatkan dalam sahih Bukhari, dijadikan dalil sebagian saudara-saudara kita muslim muslimat bahwa kuburan ulama di masjid haram hukumnya dan dimurkai Allah. Tentunya tidak demikian makna dari hadis ini. Dijelaskan oleh Hujjatul Islam wa barakatul anam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini, bahwa yang dimaksud adalah menjadikan di atas kubur para nabi tempat sholat, menginjak-injaknya atau menyembahnya, itu yang dilarang. Tapi kalau seandainya kuburan ulama atau salihin di samping masjid atau di wilayah masjid, hal itu tidak dilarang karena hal itu tidak ada larangannya. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah sahih Bukhari. Jadi bertabarruk dengan para salihin dan ulama dan juga barangkali wakaf masjid mendirikan kuburan di dekat masjid dari itu tidak apa-apa. Dan Imam Ibn Hajar pula menjelaskan bahwa berkata Imam Baydawi bahwa kuburan Nabi Ismail adalah di Masjid Al-Haram, di seorang tawaf di situ dan dijadikan tempat sholat, bahkan juga Masjid Nabawi yang pada jangkat berusyari di kuburnya Nabi Muhammad SAW. Memang di masa Rasul itu kubur Nabi belum masuk menjadi wilayah masjid, namun setelah perluasan di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, perluas di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, diperluas dan diperluas sampai lingkungan makam Rasul itu termasuk ke dalam lingkungan masjid. Tapi kan tidak menginjak makamnya, tentunya di situ ada temboknya dan orang rukuk sujud di hadapannya kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti itu sudah berjalan di masa para sahabat. Hal itu berjalan di masa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam seluruh mazhab, para ulama dan para hujjatul Islam. Jika hal itu mungkar, maka tentunya mereka tidak akan diam. Bukan orang bilang sekarang abad ke-19 yang baru protes tentang masalah adil sudah berjalan dari masa Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud adalah menjadikan kubur para masjid itu disembah. Kalau tidak, tidak. Demikian hadirin-hadirat riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan juga yang sering ditanyakan tentang hadis la tasuddu rihal illa ila thalathah masajid, masjid hadza wa masjid al-haram wa masjid hadza wa masjid al-aqsa. Larangan Rasul untuk mengadakan safar dengan bersungguh-sungguh atau memaksakan diri atau sangat bersemangat syaddu rihal, jangan kalian bersemangat untuk mengadakan perjalanan, maksudnya terlalu memaksakan diri, kecuali pada tiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram, masjid ini, Masjid Nabi maksudnya, Masjid Rasul, dan Masjid Al-Aqsa, tiga masjid itu. Ini hadis sebagian saudara-saudari kita menjadikannya dalil larangan ziarah. Tentunya beda di mana ziarah, di mana urusan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mensyarahkan makna hadis ini bahwa tidak ada larangan pergi ke masjid lain kalau di situ ada makam para salihin atau bertabarruk kepadanya. Yang menjadi makruh adalah risalah. Kalau untuk sholat, tidak ada tempat yang lebih afdal dari masjid itu. Masjid di barat, di timur, orang bilang kemuliaannya seperti apapun, tidak ada masjid yang lebih mulia sholat padanya dari masjid itu. Jadi semua masjid sama pahala sholatnya, kecuali tiga masjid itu. Jadi kalau datang ke satu masjid untuk sholat padanya, Rasul katakan semua masjid itu sama. Hukum sholatnya, jangan kalian terlalu bersemangat untuk memenuhi masjid atau itu makruh hukumnya, bukan haram kecuali dia tempat. Jadi kalau ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa sangat bersemangat boleh. Tapi Imam Ibnu Hajar menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari berziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, menunjukkan tidak ada larangan datang ke masjid manapun yang ingin kita kunjungi. Setiap Sabtu ke Masjid Quba, setiap Sabtu Rasul tidak pernah tinggal untuk datang ke Masjid Quba dekat Madinatul Munawwarah, menunjukkan bahwa kunjung ke masjid-masjid manapun boleh-boleh saja. Demikian ziarah salihin. Dan Rasul berkata Imam Ibnu Hajar, ada hadis yang disebut dalam ziarah bihi ziarah salihin mutabarruk bihi. Kalau hadis ini membatalkan juga pendapat yang mengatakan larangan ziarah ke makam para salihin dan masjid-masjid yang dibangun para salihin, karena yang dimaksud larangan adalah kemuliaan masjidnya, bukan sahih makam dari bidan di masjid, bukan orang saleh yang ada di masjid tersebut atau makam salehnya ziarah boleh-boleh saja. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan, dua hal yang saya sampaikan tadi tentang hadis syadul rihal dan tentang ibtighal al-qubur al-masajid. Mengenai Quba, bangunnya Quba di atas kuburan, di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa hal itu tidak diperbolehkan kalau tanpa seizin pewakafnya. Kalau pewakafnya mengizinkan, tidak ada lagi larangannya. Namun hal itu mustahab bagi para salihin. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi Jadul Islam Barakatulanam di dalam Al-Majmu Al-Mu'adzab dan Syarah Nawawi Al-Sahih Muslim, bahwa dibikinnya kubah-kubah untuk para salihin itu mustahab supaya orang yang berjalan ke situ tidak panasan, tidak hujanan, kalau mau doa, mau apa, tidak repot, tidak terganggu, kasihan para peziarah. Jadi dibangun tempat untuk mereka, bukan untuk mereka yang wafat sudah lewat dengan amal pahalanya. Jika mereka mulia dalam kemuliaan, jika mereka hina dalam kehinaan, namun orang yang berziarah kasihan kalau banyak yang ziarah ke tempat itu kepanasan, kalau kehujanan dan lain sebagainya. Bikinkan kubah saja untuk orang-orang yang hidup di dunia. Kalau mereka sudah dalam istana pemegahan yang membagi di alam kubur tanpa ada perlu kubah atau tak dengan kubah megang nanti. Tapi untuk orang biasa, sebagian ulama orang-orang Syafi'i mengatakan yang makruh, kecuali kalau tidak diajak kembali, tidak diizinkan oleh wakaf, maka tentunya jadi haram hukumnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah budi pekertinya. Kalau berkata salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, Allah, jika seorang wanita mengirim kabar pada Rasul, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa putrinya wafat, maka Rasul berkata, kita tidak harus dikatakan padanya takwa kepada Allah, sabar. Inna lillah ma'afa wa inna lillahi ma'afat wa lahu ma'afa wa kullu indahu li ajalin musamma. Jika diriwayatkan Sahih Bukhari, Rasul sabda, sudah biarkan, katakan pada wanita itu bersabar. Allah yang memiliki apa yang diambilnya, memiliki Allah SWT kehidupan ini, dan juga Allah juga baginya apa yang diberikan kepada kita juga milik Allah. Pada sekali yang mau disucikan. Wakulu indah ubi ajarin bersama. Semua usia, semua kehidupan itu ada ketentuan matinya, kata Rasul. Namun wanita itu miring lagi urusan bahwa dia belum bisa tenang dengan kematian putrinya. Saya harus keluar bersama para sahabat untuk mengunjungi rumah duka, rumah jenazah. Sampai di sana, di hadapan jenazah, maka Rasulullah SAW tidak kuat menahan air matanya. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW juga menangis di jenazah. Menunjukkan hal ini tidak dilarang, maka Rasulullah menangis. Para sahabat berkata, "Mahada ya Rasulullah, ya Rasulullah, kau menangis di jenazah." Rasul berkata, "Hadi rahmah, ja'ala Allah fi qulubi ibadih. Innama yarhamullahu min ibadihi rahmah." Ini kasih sayang kepada Rasul. Orang punya kasih sayang dan manusia punya kasih sayang. Ya Allah, beri kasih sayang juga Allah yang agung. Manusia yang beri berkasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi rahmah ja'ala Allah fi qulubi ibadihi. Allah ini jadinya adalah kasih sayang kepada Rasul. Allah jadikan ada pada semua hati hamba-Nya. Innama yarhamullahu min ibadihi rahmah. Sungguh Allah itu mengasihani dan menyayangi orang-orang yang berjiwa kasih sayang. Makin berkasih sayang seseorang, makin disayangi Allah. Semoga Allah menyinari cahaya menyinari dan menerangi hati kita dengan cahaya sifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya, hingga Allah selalu berkasih sayang kepada kita. Hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW ini orang yang sangat peduli khususnya kepada fuqara. Bagaimana Rasul peduli kepada orang-orang yang susah? Jika Rasul sedang sholat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, setelah sholat beliau langsung selesai salam, langsung berdiri dan keluar dari sholat. Nah, di hadis ini ada dua makna. Dua dari yang bisa kita ambil. Dari yang pertama, Rasulullah selepas sholat pasti berpikir dulu. Kenapa? Karena ketika Rasul selesai salam langsung keluar, para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kita buru-buru. Rasulullah tidak menjawab, Rasulullah pergi sholat. Menunjukkan bahwa Rasul itu selepas sholat berpikir dulu. Kalau zaman sekarang orang mengatakan Rasulullah itu selepas sholat tidak berpikir, pikir selepas sholat itu hukumnya beda, maka tentunya dia bertentangan dengan hadis ini. Hadirin hadirat, Rasulullah itu keluar, tidak ikut berpikir bersama jemaah selepas sholat selesai sholat. Ditanya tidak jawab. Tidak lama beliau jumpa dengan beberapa sahabat, ditanya kepada para sahabat, "Ya Rasulullah, tadi kau berburu-buru, kenapa?" Seakan-akan ada sesuatu yang membuatmu terkejar-kejar keluar dari sana tanpa doa lagi, tanpa pikir, langsung keluar meninggalkan sholat. Rasul berkata, "Tadi aku selepas selesai salam ingat ada titik sebesar titik daripada titik itu butiran kecil daripada perak dan itu lupa kusimpan di rumah, belum kusampaikan kepada orang yang berhak, belum kusedekahkan." Sallallahu alaihi wasallam. Sebutir sehingga itu harganya barangkali kalau bahas kita dengan rupiah mungkin 500 rupiah atau 1000 rupiah. Salam lupa itu belum disedekahkan milik bukan keluar dari sholatnya berburu. Demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah urusan haknya para bukan, beliau tidak akan lambat-lambat, malah segera terburu-buru menyelesaikan kecil saja bagi kaum emas ataupun uang yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana indahnya bumi pekerti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita yang membawa sebuah kain, ya berkata, "Nasaj Tuhabiyani ya suka hadiah, ini aku tenun sendiri kain ini, pakaian ini supaya untuk kau pakai, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW yang berhati parah, Rasulullah SAW menerimanya dengan gembira dan senang. Terima kasih kepada Rasulullah, terima kasih. Maka wanita itu pergi, Rasulullah pakaiannya, pakai sarungnya, pakaiannya. Datang orang lain, Rasulullah SAW, satu orang berkata, aku minta pakaian ini Rasulullah SAW. Para sahabat lain marah murka. Ini orang tidak punya akhlak. Kenapa? Lagi dipakai sama Rasul, diminta Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tidak punya akhlak pada Rasul. Kedua, mereka lebih marah lagi. Tahu Rasulullah ini tidak pernah nolak orang yang meminta kepadanya. Maka dia mengagak, tidak melamarkan, tidak selalu memberi. Dia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada orang ini tidak pernah nolak. Maka keterlaluan sekali dalam para sahabat dalam hidup Rasulullah membukanya dan memberikannya. Maka para sahabat lain para tidak punya adab kalau ini Rasulullah kalau dipakai kau minta. Dia berkata bukan itu yang kuinginkan saat aku wafat, tapi ingin dimekarkani oleh pakaian yang telah disentuh tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan lembayan sahih Bukhari bahwa tidak ia wafat dia dipakaikan dengan itu untuk mengkafaninya karena ingin berkafan dengan pakaian yang sudah bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin manusia yang bunyi berhentinya indah dan Rasul bersabda hakum nasidaya ahsanukum akhlaqa semulia ya orang-orang yang paling kucintai adalah orang yang paling indah bunyi berhentinya. Kita mengajar kepada Allah Subhanahu Wataala semoga Allah memuliakan kita di dunia dan akhirat dan melimpahkan pada kami kebahagiaan, limpahkan pada kami kekhusyukan, limpahkan pada kami kedamaian. Kami bermengajar atas namamu yang maha indah, namamu yang maha abadi, namamu yang maha tunggal. Rabbi wahai yang dari namamu terpecah seluruh kemuliaan di alam semesta sepanjang waktu dan zaman, yang dari ketentuanmu seluruh kejadian dan kehidupan. Wahai pemilik dunia dan akhirat, wahai pemilik barzah, wahai pemilik alam lahir dan alam gaib, wahai pemilik alam lahir dan alam batin, wahai pemilik setiap sanubari, wahai yang maha membolak-balikkan sanubari dengan kehendaknya. Maka terangi jiwa kami dengan cahaya namamu yang maha indah, terangi hari-hari kami dengan kelimpahan anugerahmu, terangi siang dan malam kami dengan cahaya pengampunanmu. Rabbana la ta'allah Allahumma Allahumma la tahrimna khair ma'indaka wa syarri ma'indana fadlan lu'ihsana. Wahai Allah, jangan kau halangi kami dari anugerah yang akan kau beri karena dosa-dosa kami. Jangan sampai terhalang anugerah itu, wahai Allah. Terus sampaikan pada kami, walaupun kami banyak berdosa, tambahi pula anugerah kepada diri kami untuk ingin bertaubat, untuk ingin beristighfar, untuk ingin membenahi diri, untuk ingin meninggalkan dosa. Dan Rabbi, kami berdoa kepada-Mu agar Kau amankan kami, amankan rumah tangga kami, amankan keluarga kami, amankan wilayah kami, tenangkan bumi Jakarta dari bahaya gempa, jauhkan bumi Jakarta dari bahaya banjir, dari bencana alam, dan juga seluruh wilayah di negeri Indonesia ini. Tenangkan bumi dari gempa, tenangkan gunung dari pada apinya, tenangkan hujan dari pada membawa banjir dan musibah, dan juga musibah dari bencana alam lainnya. Gantikan Rabbi dengan guncangan jiwa yang menginginkan keluhuran, jiwa yang berguncang dengan khusyuk, jiwa yang bergetar memanggil namamu ya Rahman ya Rahim. Tenangkan alam semesta, gemuruhkan jiwa dengan khusyuk dan hidayah. Fakunu jami'an ya Rahman.